Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Sampai mana? Wa minha annahu yanbaghi lil'abd idza ra'a mahallan fi fitnah wa asbab ma'siyah أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من المعصية لأن يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها فر هاربا يطلب الباب ليتخلص من شرها لأن ترى منفعة فائدة dari kisah ini adalah seorang hamba ketika dia melihat ada celah pintu fitnah dan sebab-sebab kemaksiatan di situ, seharusnya dia lari darinya, menghindar darinya, lari semaksimal mungkin. Dia temakan miyatakhallus minal ma'asiyah, agar dia terhindar dari kemaksiatan. Karena Yusuf alaihissalam ketika diajak, digoda oleh wanita tersebut di rumahnya, tidak ada siapa-siapa di situ, maka Nabiullah Yusuf alaihissalam lari, berusaha mencari pintu, lari, yatlubul bab, liyatakhallas min syarriha, berusaha mencari pintu, lari, agar terhindar dari keburukan, kejahatan, kejelekannya. Jangan sampai, ya, udah tahu keburukan, udah tahu fitnah, sudah tahu kemaksiatan, ya masih saja di situ. Jangan lari, menghindar, jangan di situ. Wa minha annal qaran yu'mal biha 'indal ishtibah. Kemudian manfaat atau faedah yang lainnya, qarinah itu dipakai, jadikan patokan ketika perkara-perkaranya rancu, susah. Ya. Kalau takhasama rajulun wa muratu hisyain awani dar, famayahsul rajul fa inna lil rajul. Famayahsul lil mar'ah fa walaha. Idza la yumkin bayyina wa kadza law tanaza'a nijar, najjar وحداد في آلة هرفتهما من غير بينة والعمل بالقافة في الاشتباه والأثر من هذا الباب فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها في قد القميص واستدل بقده من دبره على صدق يوسف wa kadzibiha. Ilmu qarinah itu dipakai ketika perkara-perkara rancu, susah di dalam keputusan, di dalam hukum, misalkan enggak ada saksi, enggak ada apa, enggak ada bukti dan lain sebagainya. Ada qarinah, ada bukti-bukti yang mengarah ke situ. Ya, mungkin dari, kalau zaman sekarang mungkin dari chat WA-nya, percakapannya sama siapa, rekam jejak digitalnya. Ya, itu bisa dipakai. Kenapa bisa dipakai? Karena ditetapkan oleh Allah sendiri, Allah yang menetapkan ini. Ya, bukannya manusia buat-buat, tidak. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum qarinah ini di dalam Al-Qur'an. Ya, sehingga enggak bisa main-main. Adanya qarinah sebagai penguat ciri tanda ya ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, ya saksi-saksi dan lain sebagainya. Nah, walaupun enggak ada orang yang di situ. Nah, melihat perbuatannya. Kalaulah seorang suami dan istri berselisih ya tentang masalah perabotan rumah tangga. Fama yasrul rajul fainaul rajul. Kalau perabotannya memang adalah kekhususan laki-laki, ya milik laki-laki. Misalkan ya. Nah, berselisih tentang satu alat atau perabotan atau yang semisal gergaji misalnya atau perkakas ya, cekcok suami istri, ini punya saya, punya saya, punya saya, ya biasanya obeng, baut dan lain sebagainya, palu atau gergaji, biasanya yang megang siapa? Laki-laki. Atau sebaliknya misalkan ada botol atau ada make up berebut, ya gak mungkin. Yang make up ya punya siapa? Perempuan. Ya qarinah, itu kan qarinah, ciri, tanda. Gak mungkin hakim memutuskan make up ini punya laki-laki ya, gincu atau gincu ah, apa namanya yang buat bibir itu, oh berselisih buat punya laki-laki, gak mungkin. Eh bencong oh laki, gak mungkin. Artinya apa? Ya keumuman itu punya perempuan, ya punya perempuan. Itu namanya qarinah. Ya itu qarinah. Gak mungkin dihukumi milik laki-laki. Ya jubah, jubah laki-laki. Berselisih. Ya gak mungkin diputuskan punya perempuan. Al-Muhim, selama itu ya kekhususan laki-laki, ya milik laki-laki, walaupun berselisih, ya diputuskan milik laki-laki. Ya secara keumuman seperti itu. Ya qarinah, ini ada qarinah, ada tanda cirinya. Atau tukang besi dan tukang kayu berselisih. Ya, tukang besi sama tukang kayu berselisih. Ini alat saya, alat saya, alat saya, milik saya. Ya, dilihat perkakasnya. Perkakas tukang besi kan ma'ruf, ada las, ada stick las. Ada tukang kayu biasanya enggak jauh dari gergaji, paku dan lain sebagainya. Gergaji kayu. Khusus buat kayu. Nah, maka dihukum milik tukang kayu. Wal amal bil qafah, sehingga mengamalkan, memutuskan dengan qafah, ciri tanda. Fil asbah wal azhar, pada perkara-perkara yang sulit. Ya, ada syubhat, ada rancu di situ. Min hadzal bab, dari bab ini. Karena Allah tetapkan sendiri. Allah menetapkan ini, hukum ini. Sehingga dipakai. Ya, dipakai yang seperti ini. Inna syahida Yusuf syahida bil qarinah. Karena saksinya Yusuf menyaksikan dengan qarinah. Wa hakama biha qaddal qamis. Dan menghukumi baju yang terkoyak, ya, terobek di depan apa di belakang, ya, kalau di depan berarti perempuan. Nah, laki-laki yang salah. Kalau di belakang, ya Nabi Yusuf lari, dirobek oleh perempuan. Ya, yang benar siapa? Yang benar Nabi Yusuf, jujur. Yang salah perempuan. Ya, itu Korina. Robeknya baju Korina. Dan Allah tetapkan. Bukan manusia yang buat-buat. Allah tetapkan. Hukum ini ditetapkan dalam Al-Quran. Ada. Ya, sehingga dipakai. Saat ada maling. Oh enggak, bukan saya. Bukan saya, bukan saya. Tapi ada korinahnya di situ. Ada ciri tanda di situ. Ya. Nah. Apalagi barang buktinya ada sama dia. Ya sudah selesai. Atau misalnya lagi puasa. Bulan Ramadan. Puasa-puasa. Padahal enggak. Lihat di situ nasi bungkus masih ada. Rokok sama koreknya masih ada. Ini puasa gimana? Wong di situ ada ciri tandanya, ada bukti-buktinya. Ya, mulutnya bau rokok misalnya. Padahal puasa, bilangnya apa? Puasa, puasa. Nah, ini kan korinah di sini. Ya, enggak bisa yang seperti itu. Al-muhim dalam setiap kasus sesulit apapun tingkat kasus kriminal, ya pasti ada tanda dan ciri, pasti ada ciri dan tanda, ya, ya ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dan Allah tetapkan hukum seperti ini dalam Al-Quran, ya. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.